طيب، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة جزاكم الله الله. وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, kita insyaAllah akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid karya Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'li Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, di mana kita telah sampai pada pembahasan tentang solat Jumat. Yang terakhir kita membahas tentang solat Jumat, yakni kepada siapa saja solat Jumat itu diwajibkan ya oleh syariat. Kita telah membahas bahwa sholat Jumat itu diwajibkan pada ya mukallaf, zakar, hur, dan mustautin, yaitu mukallaf ya akil baligh, kemudian zakar laki-laki, tidak wajib bagi perempuan. Kalau mukallaf berarti tidak wajib bagi anak kecil dan orang gila ya, kemudian tidak wajib bagi perempuan. Hur, merdeka, tidak wajib bagi budak. Dan mustautin, tidak wajib bagi musafir. Maka di sini ya kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita Bidayatul Abid ini. Kita sampai pada perkataan penulis, wala tajibu ala man yubahu lahul qasr. Tidak wajib, sholat Jumat itu tidak wajib bagi orang yang dibolehkan baginya untuk mengqasr sholat. Berarti apa? Berarti musafir. Wala abdin, tidak wajib pula bagi budak. Ya. Karena tadi disebutkan syarat sholat Jumat itu wajib bagi orang yang merdeka, ya tidak wajib bagi itu berarti tidak wajib bagi budak. Walaupun budak tersebut laki-laki, walaupun budak tersebut ya dewasa, tidak wajib. Ya mengapa? Karena budak itu sibuk untuk mengurusi ya urusan majikannya, sehingga tidak diwajib oleh syariat untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan alhamdulillah di zaman ini perbudakan itu sudah bisa kita katakan ya sudah tidak ada lagi ya. Kemudian wala buba'at, tidak wajib juga bagi budak yang sebagiannya itu sudah merdeka, sebagiannya ya masih budak. Jadi status budak pada seseorang itu bisa sebagian saja. Status merdeka pada seorang budak itu bisa sebagian saja. Jadi misalkan bisa dikatakan oleh majikannya, misalkan oleh tuannya, engkau setengah dari engkau merdeka. Nah, ini berarti muba'at. Setengah dari engkau merdeka. Maka ini berarti muba'at. Para ulama beda pendapat. Apakah hurriyah itu bisa yatajazza' atau tidak? Yatajazza' itu maksudnya apakah bisa satu orang yang sama disifati setengah merdeka, setengah budak? Atau tidak bisa, kalau misalkan tuanya mengatakan sepertiga dari antum merdeka, ya sudah merdeka seluruhnya. Para ulama memang berbeda pendapat, dan pendapatnya Imam Ahmad adalah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini, hurriyah itu tata jazza, yakni seseorang budak itu bisa disifati dengan sebagiannya masih budak, sebagiannya sudah merdeka. Ini berbeda dengan budak mukatab. Mukatab itu adalah budak yang tuannya berkata, engkau kalau sudah bayar sekian dinar atau sekian dirham, maka engkau bebas. Maka budak mukatab, kalau misalkan dia setelah disebutkan oleh tuannya seperti itu, maka kemudian dia bertekad untuk membayarkan sejumlah uang yang disebutkan oleh tuannya tersebut, bayar ke tuannya. Nah, ketika misalkan sudah setengah terlunasi, apakah kita katakan budak ini setengah merdeka, setengah budak? Tidak. Dia masih 100% budak. Sampai dirham terakhir, sampai dinar terakhir, dia berhasil bayarkan kepada tuannya, maka pada saat itulah dia baru merdeka. Jadi bedakan antara budak muba'at dengan budak mukatab. Ya, itu insya Allah dipelajari di nanti di bab itak. Tapi kitab ini, Bidayatul Abid ini hanya membahas sampai masalah ibadat ya. Jadi mungkin kalau kita mau bahas sampai ke sana, maka harus ke kitab fikih yang lain, biiznillahi ta'ala. Nah, jadi sekarang intinya bedakan antara muba'at dan mukata. Wala mura'atin wala khunta. Tidak wajib juga salat Jumat bagi perempuan. Tidak wajib juga bagi khuntha, khuntha muskil, khuntha yang yakni orang yang tidak jelas apakah ini laki-laki atau perempuan. Ya. Kalau jelas tapi sifatnya tidak sesuai dengan kodratnya, maka ini bukan khuntha yang kita bahas. Jelas-jelas alat kelaminnya misalkan laki-laki, tapi penampilan dan sifatnya seperti sikapnya begitu ya, seperti perempuan. Atau sebaliknya, alat kelaminnya jelas perempuan, akan tapi sifat dan penampilan dan sikapnya seperti laki-laki. Ini berarti sudah jelas bahwa ya ini laki-laki atau perempuan sudah jelas dari alat kelaminnya. Atau alat kelaminnya misalkan tidak jelas, ada dua, tetapi ada rahim. Nah, ini jelas perempuan. Gitu ya. Kalau tidak bisa sama sekali, tidak. Dari segi alat kelamin, dari segi rahim, begitu ya, maka itu khuntha muskil. Akan tapi sebenarnya di zaman ini, kata para ulama, sebenarnya lebih mudah untuk menentukan apakah seorang laki-laki atau perempuan, ya, dengan cara melihat rahim. Kalau rahimnya ada, maka perempuan. Kalau rahimnya tidak ada, maka laki-laki. Walaupun misalkan dia memiliki misalkan alat kelamin yang tampaknya dua. Ya, kalau di zaman dulu mungkin susah untuk menentukan. Akan tapi di zaman ini, insyaallah taala lebih mudah. Wa man hadaraha minhum ajza'athu. Akan tapi tadi kita katakan salat Jumat itu tidak wajib bagi musafir, kemudian budak, baik abad ataupun mubaat, ya, baik budak yang 100% masih budak atau yang sebagian sudah budak, masih budak, sebagian sudah merdeka. Kemudian tidak wajib juga bagi perempuan, tidak wajib juga bagi khuntha, khuntha muskil, ya. Muskil maksudnya memberikan muskilah, memberikan masalah. Ini laki-laki atau perempuan tidak bisa ditentukan sama sekali. Maka di sini ya, kalau misalkan salah satu dari orang-orang ini tetap hadir ke sholat Jumat, walaupun tidak wajib, tapi dia tetap hadir, maka ajza'athu, itu sholat Jumatnya sudah mencukupi baginya untuk tidak melaksanakan sholat zuhur. Sudah, ya ini tidak wajib untuk sholat zuhur. Sholat Jumatnya sudah mencukupi. Seperti misalkan, ya contoh yang paling bisa kita paling banyak diterapkan, bagaimana kalau perempuan hadir sholat Jumat? Bagaimana kalau perempuan hadir sholat Jumat? Allahu a'lam. Kalau di Indonesia mungkin jarang ya kita temui. Kalau ketika anda masih di Barat, baik Amerika atau Inggris, itu lumayan sering. Kita mendapati. Baik di musola kampus ataupun di masjid, ya, yakni perempuan menghadiri sholat Jumat. Jadi tidak wajib bagi mereka, akan tapi kalau hadir maka itu sudah mencukupinya, tidak perlu sholat zuhur, ya. Kalau di Indonesia maka satu masjid semuanya dipenuhi oleh laki-laki sehingga tidak ada tempat bagi perempuan. Maka ala kulli hal memang tidak wajib bagi perempuan. Walam ta'taqid bihi. Walam tan'aqid bihi, yakni jumlah orang yang hadir sholat Jumat. Nanti kita akan bahas bahwa ada jumlah minimal sholat Jumat itu dianggap sah. Jumlahnya adalah 40 orang di mazhab Hambali. Demikian pula di mazhab lain. Ya. Akan tetapi kalau misalkan yang membentuk 40 orang itu ada sebagiannya dari yang misalkan perempuan. Jadi misalkan tadi dikatakan sholat Jumat baru sah kalau jumlahnya 40 orang. Yang hadir 40 orang tersebut misalkan 20 orang laki-laki, 20 orang perempuan. Dan tidak ada orang lain setelah itu. Maka ini tidak sah. Kenapa? Karena 20 orang perempuan tidak kita hitung. Yang hadir 40 orang, 39 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Tidak sah juga. Kenapa? Karena yang laki-laki cuma 39 saja. Demikian pula dengan yang lain. Yang hadir sholat Jumat 40 orang. 39-nya mustautin. Mustautin itu orang yang memang tinggal di situ. Kalau mukim, mukim itu bisa jadi musafir yang kemudian tinggal berapa lama? Ya, 10 hari misalkan, lebih dari 4 hari, 10 hari misalkan gitu ya. Kalau kita ambil pendapat yang menyebutkan bahwa maksimal 4 hari begitu ya. Tinggal 10 hari atau tinggal berapa hari sehingga tidak boleh lagi kosor, maka ini bisa jadi disebut mukim. Ya. Akan tapi mustautin itu memang orang yang memang tinggal di situ dalam waktu yang lama, bukan dalam yakni tidak ada niatan dia untuk dia bukan musafir intinya. Dia bukan orang yang yakni sebelumnya safar ke situ kemudian setelah berapa lama nanti akan pergi lagi. Dia memang mustautin di situ. Ya. Seperti misalkan mahasiswa kalau asalnya dari mana, misalkan Sumatera, Sulawesi, kemudian di Bandung untuk kuliah, maka dia sudah bisa kita anggap mustautin di Bandung karena kuliah itu waktu yang lama ya, butuh, yakni dia dia menempati daerah tersebut dalam waktu yang lama untuk tujuan kuliah. Maka ini sudah disebut mustautin. Jadi di sini kita lihat misalkan 39 orang yang hadir adalah mustautin, sedangkan satu orangnya adalah musafir, maka tidak sah juga karena musafir tidak dihitung. Ya, demikian seterusnya. Fala yuhsabu huwa wala man laisa min ahli al-baladi min al-arba'in. Ya, maka tidak bisa dihitung ya orang-orang yang tadi disebutkan, musafir, perempuan, budak, khunsa, perempuan tadi sudah disebut ya. Tidak dihitung dalam jumlah 40 orang yang disyaratkan itu untuk sahnya sholat Jumat. Ya, wala man laisa min ahli al-baladi min al-arba'in. Naam, itu termasuk juga musafir ya, tadi sudah kita sebutkan, musafir juga tidak bisa dihitung dalam jumlah yang 40 tadi. Wala tasihhu imamatuhum imamatuhum fiha. Tidak sah kalau ya salah satu orang yang disebut tadi untuk menjadi imam di sholat Jumat. Kalau misalkan ya misalkan ada musafir yang hadir sholat Jumat walaupun itu tidak wajib baginya. Kemudian dia menjadi imam di sholat Jumat tersebut. Ya, misalkan diminta oleh orang yang ada di situ, kemudian musafir ini ternyata malah jadi imam sholat Jumat tersebut. Maka menurut penulis di sini tidak sah. Ya, walaupun ada perbedaan pendapat tentunya di kalangan para ulama, ya, yakni sebagian ulama menyebutkan barang siapa yang sholatnya sah, ya, sholat Jumatnya sah, maka menjadi imamnya jadi sah juga begitu ya. Akan tetapi pendapat yang disebutkan oleh penulis di sini adalah tidak sah orang yang tadi disebutkan, musafir apalagi perempuan ya, kemudian budak misalkan. Mengapa tidak sah? Karena mereka tabi', mereka ya tidak wajib, mereka tabi', seorang seharusnya mereka adalah orang yang ngikutin. Dan tabi' enggak bisa matbu, tabi' itu enggak bisa menjadi orang yang diikuti, yakni jadi imam. Ya, itu kaidah yang ada di mazhab di sini. Maka di sini kita lihat ini berbeda dengan orang sakit misalkan. Orang yang sakit, misalkan ada seseorang, dia mukallaf, dia berakal, dia baligh, sudah baligh, remaja atau dewasa misalkan. Kemudian dia laki-laki, kemudian dia merdeka, kemudian dia mustautin, memang rumahnya di daerah situ. Tapi dia sakit. Apakah dia boleh untuk tidak menghadiri sholat Jumat? Sebelumnya telah kita bahas, dia tidak wajib. Ya, dia tidak wajib karena uzur tersebut. Tapi kalau seandainya dia memaksakan untuk hadir, boleh tidak? Boleh. Dan kemudian dia sholat Jumat. Kalau dia tidak hadir di rumah, berarti dia sholat zuhur. Tapi dia memaksakan hadir. Sehingga apa? Sehingga dia ikut sholat Jumat. Maka apakah dia sholat Jumatnya itu mencukupi? Yakni apakah dia harus sholat zuhur lagi? Kita katakan sholat Jumatnya mencukupi. Tidak perlu sholat zuhur lagi. Pertanyaannya sekarang, kalau seandainya orang yang sakit ini memaksakan ke masjid untuk sholat Jumat, ternyata diminta jadi imam. Gitu ya, langsung ditodong. Ya, jadi imam. Apakah keimamannya sah? Naam, keimamannya sah. Kenapa? Karena memang dia adalah orang yang wajib untuk sholat Jumat. Ya, dia mendapatkan uzur karena sakit, tidak bisa hadir menghadiri sholat Jumat ke masjid. Akan tapi sekarang dia sudah hadir. Dia yakni agak memaksakan diri. Maka ketika misalkan dia diminta untuk menjadi imam, sah keimamannya. Jadi perhatikan masalah ini ya. Perhatikan kasus antara orang yang sakit ini tapi dia mukallaf, laki-laki, merdeka, tinggal di situ. Bedakan misalkan dengan misalkan yang diminta untuk jadi imam adalah musafir. Ada orang mukallaf, kemudian laki-laki, merdeka, tapi musafir. Kemudian menghadiri sholat Jumat walaupun tidak wajib, terus diminta jadi imam. Maka pendapat mazhab tidak sah bagi musafir tersebut, tapi sah bagi orang yang sakit. Walaupun dua-duanya sama-sama tidak wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Nah, kemudian penulis berkata, kita masuk fasal berikutnya ya, atau nah, wa syuritu li sihhatiha arba'atu syurut. Disyaratkan ya bagi sahnya sholat Jumat ini ada empat syarat. Yang pertama, laisa minha izinul imam. Di dalam empat syarat tersebut, yakni tidak termasuk syarat-syarat tersebut izin dari imam. Yakni tidak harus ada izin secara tertulis bahwa dari imam, dari ulil amri, bahwa masjid ini atau ya orang-orang ini di daerah ini boleh melakukan sholat Jumat. Nah, tidak harus ada izin khusus seperti itu. Ya, tidak harus ada izin khusus seperti itu. Karena yakni ketika Utsman dikepung, kemudian yang mengimami sholat Jumat saat itu adalah yakni orang ahli bid'ah, ya orang yang sangat buruk, dan ketika ada sahabat yang kemudian mendatangi, ada orang yang mendatangi Utsman radhiyallahu anhu menceritakan bahwa yakni ini seharusnya antum menjadi imam, tapi malah yang jadi imam adalah orang ini, maka Utsman tidak menyuruh mengulangi orang tersebut untuk mengulangi sholat Jumatnya atau mengganti jadi sholat zuhur begitu ya. Jadi zahirnya adalah walaupun tidak ada izin imam secara secara khusus, secara tertentu, maka tidak masalah. Ahaduha al-waqt. Syarat yang pertama adalah waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat itu ada tiga macam. Waktul jawaz, waktul wujub, waktul istihbab. Waktul jawaz, waktul wujub, dan waktul istihbab. Waktul jawaz maksudnya adalah waktu yang boleh bagi kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Waktul wujub, waktu yang ketika kita memasuki waktu tersebut, baru pada saat itulah kita wajib untuk sholat Jumat. Dan waktu istihbab, waktu yang ketika kita masuk waktu tersebut, maka disunnahkan bagi kita untuk sholat Jumat. Yani itulah yang paling utama di situ, gitu ya. Waktu yang paling utama untuk melakukan sholat Jumat adalah pada waktu itu. Jadi ada tiga macam waktu sholat Jumat. Yang pertama adalah yang disebutkan oleh penulis, wahuwa min awwali waqtil id ila akhiri waqtiz zuhur. Jadi dari awal waktu dilaksanakannya sholat id itu waktul jawas. Ya, waktul jawas, waktu dibolehkannya sholat, melaksanakan sholat Jumat itu sejak awal waktu dibolehkannya untuk melaksanakan sholat id. Dan ini ya mazhab Hambali satu-satunya yang berpendapat demikian. Allahu a'lam. Jumhur ulama berpendapat sholat Jumat itu ya dimulai dari zawal, ya ketika masuk waktu zuhur. Adapun sebelum zuhur maka tidak boleh sholat Jumat. Akan tapi mazhab Hambali bersendirian dalam masalah ini. Ya ini pendapat yang yakni dalilnya saling yakni ini adalah perselisihan yang tidak mudah untuk ya ditimbang-timbang begitu ya, mana pendapat yang lebih kuat. Allahu a'lam. Akan tapi tentunya lebih selamat mengikuti pendapat jumhur, yaitu kita sholat Jumatnya setelah zawal. Akan tapi dalil yang digunakan oleh mazhab Hambali dalam masalah ini adalah perkataan Abdullah bin Sidan. Beliau berkata, aku sholat Jumat bersama Abu Bakar Siddiq, maka khutbah beliau dan sholat Jumat beliau itu sebelum pertengahan siang. Dan aku sholat Jumat bersama Umar, dan khutbah dan sholat beliau itu sampai ya kalau tadi sebelum pertengahan siang, kalau ini sampai pertengahan siang. Kalau Abu Bakar Siddiq sebelum pertengahan siang, kalau Umar sampai pertengahan siang. Kemudian aku sholat Jumat bersama Utsman, dan sholat Jumat beliau itu sampai yakni zawal, ya sampai matahari tergelincir. Dan aku tidak melihat ada orang yang mengingkari hal tersebut dan mencela hal tersebut. Jadi di sini ya dari zahir hadis atau zahir riwayat ini, ya maka sholat Jumat itu boleh untuk dilakukan sebelum zuhur, ya. Akan tetapi tentunya mengikuti jumhur lebih lebih selamat. Allahu a'lam. Kemudian waktu wujub, waktu wujub itu waktu yang ketika kita masuk waktu tersebut maka wajib untuk sholat Jumat. Yaitu apa? Yaitu ketika yakni matahari tergelincir ketika waktu zawal. Ya. Itulah mengapa di sini penulis berkata wa talzamu bizawalit. Ya, jadi sholat Jumat itu wajib ketika matahari tergelincir. Maksudnya adalah yakni ketika seseorang itu misalkan ya dia itu Anda sedang berpikir ya. Sebentar. Anda sedang berpikir yakni beberapa skenario. Misalkan seseorang itu gila misalkan ya. Gila naudzubillah min dzalik. Gila sebelum zawal. Kemudian baru sembuh gilanya hari Sabtunya, besoknya misalkan. Maka tentunya yakni berarti pada waktu yang dia gila tersebut akalnya terangkat sehingga dia tidak wajib. Ya Allahu a'lam. Kan tapi kalau misalkan gilanya itu setelah masuknya waktu zawal maka dia harus mengqadha ya, dia harus mengqadha. Wallahu a'lam. Akan tapi ini kasus yang nadir, kasus yang jarang ya. Akan tapi kita katakan ya, kita jelaskan sebagaimana yang disebutkan oleh penulis utal zamu bizawalid. Salat Jumat itu baru wajib ketika masuknya waktu zawal, yakni zawal tergelincirnya matahari. Wa ba'dahu afdal. Ah, ini masuk waktu istihbab. Yaitu paling utama melaksanakan salat Jumat adalah ya setelah zawal, setelah matahari selesai tergelincir kemudian itulah waktu yang utama untuk dilaksanakan sholat Jumat. Maka di sini kita lihat ya ada tiga pembagian waktu ini ya terutama waktu jawas itu adalah pendapat yang mazhab Hambali bersendirian. Kemudian syarat yang kedua istitanu arba'in walau bil imam. Syarat yang kedua adalah 40 orang tersebut jumlahnya harus 40 orang dan 40 orang itu adalah bukan musafir. Ya. Yakni jumlahnya harus 40 walaupun kalau kita menghitung bersama imam. Jadi imamnya dihitung juga. Ya, imamnya dihitung juga. Itu 40-40-nya tersebut harus termasuk orang yang wajib sholat Jumat yang tadi kita sebutkan. Mukallaf, laki-laki, zakar, hur, merdeka, mustautin. Ya, orang yang memang tinggal di situ. Jadi 40-40-nya harus semuanya demikian. Dalilnya adalah, mengapa harus 40? Dalilnya adalah As'ad bin Zurarah, orang yang melaksanakan, mengajak para sahabat untuk sholat Jumat pertama kali, para sahabat di Madinah. Jumlah orang yang hadir pada saat sholat tersebut adalah 40 orang. Ya, 40 orang. Akan tetapi riwayat yang lain di mazhab Hambali dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa jumlah minimal salat Jumat itu cukup 3 orang. Kalau 40 yang tadi itu tidak ada dari riwayat tersebut yang mengharuskan bahwa jumlahnya harus 40. Riwayat tersebut hanya menceritakan bahwa pada saat itu orang-orang yang salat Jumat itu 40 orang begitu ya. Apakah harus 40? Tidak harus. Jadi ini terjadi secara kebetulan, tidak terjadi secara dimaksudkan begitu ya oleh para sahabat harus mencari 40 terkumpul 40. Tidak dimaksudkan, akan tapi terjadi secara kebetulan. Jadi itulah mengapa riwayat yang lain di mazhab Hambali dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang yakni jumlah yang minimal itu 3 orang. 3 orang bersama imam. Ya, 3 orang bersama imam. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila dzikrillah. Ya, fas'au, maka kata fas'au itu jamak, jamak itu minimal 3, 3 atau lebih ya. Jadi cukup terpenuhi jumlah yang jamak 3 atau lebih. Kalau 1 orang mufrad, kalau 2 orang musanna, kalau 3 jamak. Mufrad itu tunggal, musanna itu dual, double ya. Kalau musanna kalau jamak itu 3 atau lebih, maka 3 3 atau lebih, 3 orang saja sudah mencukupi. Nah, kemudian as-salis hudurhum. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah hadirnya orang-orang tersebut. Sejumlah 40 tadi, kalau kita menggunakan, kalau kita memakai pendapat 40 orang. Ya, hadirnya 40 orang tersebut pada waktu khutbah dan pada waktu sholat. Walau kana fihim, ya, kalau misalkan di awal tidak cukup 40, tapi kemudian di akhir-akhir mendekati selesai sholat Jumat, tercukupi 40 karena ada yang masbuk misalkan. Apakah ini sah? Tidak. Harus dari awal sampai akhir jumlah minimalnya 40. Kalau kita pakai pendapat 40 orang. Kalau pendapat yang dipilih 3, maka ya sudah 3. Gitu. Tinggal disesuaikan saja. Walau kana fihim khursun aw summun la kulluhum. 40 orang tersebut, ya, walaupun sebagian dari mereka itu khurs. Khurs. Khurs itu tidak bisa berbicara. Tuna apa itu, Mas? Tuna bicara, ya, tuna bicara. Maka di sini kalau sebagian, walaupun sebagian dari 40 orang tersebut tidak bisa berbicara, maka tidak masalah. Selama yang tidak bisa berbicara itu bukan khutibnya, ya. Bukan khutibnya. Tapi kalau seluruh orang itu bisu, maka itu berarti khutibnya juga bisu begitu, ya. Maka ini tidak sah. Kenapa? Karena tujuan khutbah tidak tercapai. Tujuan khutbah adalah untuk, ya, memberikan wasiat dan wejangan dan faidah. Maka kalau imamnya itu tunawicara, apalagi seluruh orang di situ 40-40-nya tunawicara semua, maka tidak sah. Au summun, atau tidak bisa mendengar, tuli, ya, itu tuna apa? Namalah lupa, ya. Tunarungu, iya. Nah, tunarungu, ayo. Kalau tunarungu, maka, nah, sama seperti tadi, sebagiannya, kalau sebagiannya tunarungu, maka tidak masalah. Sebagian dari 40 orang tadi. Kalau semuanya tunarungu, maka tidak tercapai maksud khutbah, sehingga tidak sah sholat Jumatnya. Ya, jadi itulah mengapa di sini penulis berkata, walau kana fihim khursun aw summun la kulluhum. Ya, walaupun sebagian dari mereka itu bisu atau tuli, tapi tidak semuanya. Tapi dengan catatan, kalau yang kasus bisu, dengan catatan imamnya tidak bisu, gitu ya. Kalau imamnya bisu, yang lain tidak bisu, maka tidak terpenuhi tujuan khutbah. Ganti pakai imam yang lain, ya. Ganti dengan imam yang lain, khutib yang lain, ya. Ganti dengan khutib yang lain. Baik. Fa'in naqasu qabla itmamiha istanafu dhuhran. Ini kasus yang menarik. Kalau misalkan jumlah yang hadir tersebut, tadi kita katakan jumlah yang hadir beserta imam dan khatibnya itu harus minimal 40 orang. Kalau yang hadir itu kurang dari 40 orang, afwan. Kalau awalnya misalkan di awal khutbah selesai, ya, kemudian masuk sholat, kemudian awal jumlahnya 40, kemudian salah satu orang batal, ya, hadas, berhadas di tengah-tengah sholat, kemudian dia pergi untuk ambil wudhu misalkan, maka di sini, ya, sholat Jumat dari mereka semua batal semua, batal semua. Bagaimana caranya kalau sudah batal? Ya sudah. Kalau waktunya masih mencukupi untuk ulang dari awal khutbah lagi, kemudian sholat Jumat lagi. Kalau jumlahnya balik tadi, orang berwudu tadi kalau balik lagi, ya berarti kan jumlahnya sudah 40 lagi. Kalau jumlahnya sudah 40 lagi, kemudian waktunya masih cukup untuk mengulangi sholat Jumat, yakni khutbah dan sholat Jumat, maka baru itu, ya, kita harus melaksanakan sholat Jumat lagi. Akan tapi kalau misalkan waktunya tidak mencukupi, maka sholat zuhur. Kalau waktunya misalkan tidak mencukupi, maka sholat zuhur. Ya, maka ini yang harus kita perhatikan, ya. Jadi kalau misalkan jumlahnya kurang dari 40 di tengah-tengah sholat Jumat, maka ya itu istanafu Jumatan atau zuhran, harus dia mengulangi salat Jumat atau salat zuhur, ya tergantung apakah cukup waktunya. Bagaimana kalau misalkan makmumnya masbuk? Jadi kalau tadi ya jumlahnya berkurang di tengah-tengah, kalau sekarang jumlahnya bertambah di tengah-tengah, ya ini ada makmum masbuk. Maka makmum masbuk, kalau misalkan dia mendapati ya satu rakaat, minimal satu rakaat bersama imam, maka lengkapi dengan ya rakaat yang kedua, itu teranggap dia mendapatkan sholat Jumat. Tapi kalau misalkan dia masbuk dan dia mendapatkan satu rakaat pun tidak full satu rakaat bersama imam. Seperti misalkan dia baru masuk masjid dan imam sudah tasyahud akhir, maka dia harus sholat zuhur. Kemudian syarat yang keempat, ar-rabi' taqaddumu khutbatain badala rak'atain. Syarat yang keempat adalah sholat Jumat tersebut harus diawali dengan dua khutbah, yang dua khutbah ini adalah pengganti dari dua rakaat. Tapi perhatikan di sini, pengganti dari dua rakaat ini maksudnya adalah bukan pengganti dari dua rakaat sholat zuhur. Karena yang benar adalah sholat zuhur adalah pengganti dari sholat Jumat, bukan sebaliknya. Bukan khutbah dan sholat Jumat adalah pengganti dari sholat zuhur. Terbalik. Ya, jadi kita katakan khutbah itu adalah pengganti dari dua rakaat begitu ya, tapi bukan dua rakaat sholat zuhur. Ya, karena yang tepat adalah sholat zuhur lah yang merupakan pengganti dari sholat Jumat. Kalau orang seperti tadi makmum masbuk, dia satu rakaat pun tidak sempat untuk dilakukannya bersama imam, maka apa penggantinya? Sholat zuhur. Jadi sholat zuhur itulah idealah yang merupakan pengganti dari sholat Jumat. Baik, maka di sini kita lihat harus diawali dengan khutbah, karena itulah perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selalu beliau itu mengawali sholat Jumat dengan khutbah Jumat, dua khutbah Jumat. Min syartihima khamsatu asya. Nah, kemudian masuk pembahasan pada syarat-syarat khutbah Jumat. Di antara syarat khutbah Jumat adalah al-waqt, yakni sudah masuk waktu sholat Jumat. Kalau misalkan salah satu khutbah saja, khutbah pertama dilaksanakan sebelum waktu masuknya waktu sholat Jumat, maka tidak sah. Ya, maka tidak sah. Dan yang dimaksud waktu di sini nanti kembali ke perbedaan pendapat yang tadi. Apakah sebelum zawal itu boleh kita sholat Jumat atau tidak, begitu ya? Nah, ini lihat pada perbedaan pendapat yang tadi kita sebutkan. Kalau misalkan kita bilang boleh, maka ketika salah satu khutbah atau dua-dua khutbahnya tersebut sebelum waktu zawal, ya akan tapi setelah, yakni misalkan pada waktu duha atau begitu ya, pada waktu dilaksanakan yang sholat id, maka menurut mazhab Hambali ini khutbah Jumat yang sah, akan tapi bagi mazhab lain ini tidak sah. Ya. Yang lebih afdal tentunya tadi, yang lebih selamat adalah kita mengikuti pendapat jumhur. Ya, Allahu a'lam. Jadi syarat yang pertama dari dua khutbah adalah al-waqt, waktu maksudnya waktu salat Jumat, kemudian wan-niyah. Ya, harus disertai dengan niat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat, dan kemudian khutbah Jumat itu adalah ibadah, dan tentunya ibadah harus disertai dengan niat, harus dilandasi dengan niat. Wa wuku'uhuma hadaron. Wuku'uhuma hadaron, yakni yang berkhutbah tersebut itu harus bukan musafir. Sama seperti ya imam sholat Jumat itu tidak boleh musafir, demikian pula khatib tidak boleh musafir. Wa hudurul arba'in. Demikian pula ketika sholat Jumat harus minimal 40 orang, maka ketika khutbah sholat Jumat harus 40 orang juga minimal. Dan tentunya ini masuk perbedaan pendapat yang tadi kita sebutkan ya. Wa yakuna mimman tasihhu imamatuhu fiha. Harus dilakukan khatibnya itu harus orang yang sah untuk mengimami sholat Jumat. Yaitu tadi mukallaf laki-laki merdeka dan mustautin, orang yang memang tinggal di situ. Maka tidak sah dua khutbah sholat Jumat kalau dilaksanakan oleh musafir tadi telah kita sebut, atau oleh budak, atau oleh perempuan, ya, dan seterusnya. Wa arkanuhuma sittah. Nah, tadi kita sudah jelaskan lima syarat ya, kita jelaskan secara ringkas. Kemudian rukun-rukun khutbah Jumat itu ada 6. Alhamdulillah. Yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengapa? Karena hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau khutbah pada salat Jumat, ya, kan khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Jumat, yahmadullahu yuthni alaihi. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat Jumat, beliau itu berkhutbah dengan memuji Allah dan memujinya, ya, yahmadullah dan yuthni alaihi, maknanya sama, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada rukun ini, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terpenuhi dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu itu. Innal hamdalillah nahmaduhu itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang kedua, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini adalah rukun yang kedua. Walaupun para ulama beda pendapat dalam masalah ini. Akan tapi tentunya lebih selamat adalah mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qira'atu ayatin min kitabillah. Rukun yang ketiga adalah membaca ayat secara lengkap, ya, dari kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, ini harus dibaca ayatin kamilah. Qira'atu ayatin kamilah, yakni membaca ayat secara sempurna satu ayat tersebut. Maka itu di antara rukun khutbah Jumat, ya. Jadi di tengah-tengah khutbah Jumat tersebut minimal harus ada satu ayat secara full yang diucapkan. Wal wasiyatu bitaqwallah. Kemudian wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini kita lihat, ya, wasiat untuk bertakwa kepada Allah, para ulama menyebutkan tidak cukup kalau cuma misalkan mencela dunia dan menyebutkan mati gitu ya, itu tidak cukup. Harus ada wasiat untuk, ya, yakni secara jelas wasiat untuk mengajak orang-orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ittaqullah, ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya, atau atiullah dan seterusnya. Ya, maka lafaz-lafaz seperti ini begitu ya, itu rukun, salah satu rukun dari dua khutbah Jumat. Taib. Kemudian wal wasiyah, ini sudah ya. Wa muwalatuhuma ma'as shalah. Harus muwalah, harus tidak dipisahkan dengan jeda yang panjang. Harus berkesinambungan antara dua khutbah tersebut dan antara khutbah tersebut dengan salat. Mengapa demikian? Karena kembali kepada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ketika melakukan khutbah Jumat dan salat Jumat, selalu beliau melakukannya secara muwalah, secara berkesinambungan tanpa dipisahkan dengan jeda yang panjang. Tidak kemudian khutbah Jumatnya jam 12:30, ya, jam 12:15 khutbah Jumatnya, salat Jumatnya jam 2 misalnya. Ya, itu tidak sah. Maka ini ya, yakni ini sesuai dengan kaidah setiap ibadah yang itu murakkabah, setiap ibadah yang itu tersusun dari atas sebuah rangkaian, maka melakukannya itu harus secara muwalah, harus secara berkesinambungan. Kecuali kalau ada dalil yang membolehkan untuk tidak berkesinambungan. Rangkaian ibadah, sebuah ibadah yang merupakan rangkaian dari perbuatan setelah itu perbuatan setelah itu perbuatan, gitu ya. Kalau ini merupakan rangkaian, maka ya tidak boleh kemudian yakni dilakukan secara ada jeda, ya, kecuali kalau memang ada dalilnya. Itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini. Wal jahru bihaitsu yasma'ul adadu al-mu'tabaru haitsu la mani. Ya, khatib harus menjaharkan khutbahnya bihaitsu yasma'ul adadul mu'tabar, yakni menjaharkan, mengucapkan khutbah dengan jahr sehingga 40 orang tadi mendengarnya. Itu batasan minimal jahrnya. 40 orang tersebut harus mendengar khatib. Ya. Haizula mani, yakni dengan catatan tidak ada halangan bagi 40 orang tersebut untuk mendengar suara khotib. Apa contoh halangan di sini? Nah, apa contoh halangan di sini? Halangan contoh yang telah kita sebutkan tadi. Kalau misalkan sebagian dari jamaah itu ada yang tunarungu, duduk di depan khotib akan tapi tidak mendengarkan khotib, tidak mendengar khotib. Bukan tidak mendengarkan khotib. Memang tidak mendengar khotib karena tunarungu. Ya, padahal jumlahnya cuma 40, pas 40. Ah, ada sebagian yang tidak bisa mendengar. Apakah khutbahnya sah? Naam sah. Ya, mengapa? Karena orang ini memiliki mani, memiliki penghalang, tidak masalah, memiliki uzur. Ya. Tapi yang harus kita tekankan di sini, jahar di sini ya harus didengar oleh 40 orang minimal. Karena itulah tujuan dari khutbah. Tujuan dari khutbah adalah menyampaikan wasiat, menyampaikan pesan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada sekian jumlah orang yang itu minimal sholat Jumat diadakan dengan jumlah itu. Ya kalau misalkan kita memilih pendapat 3 orang, maka ini mengikuti. Ini jahar yang dimaksud adalah minimal 3 orang yang mendengar, yang bisa mendengar imam. Yang bisa mendengar khatib. Baik. Wa yubtiluha kalamun muharramun walau yasiran. Kalau misalkan seorang khatib menyebutkan di tengah-tengah khutbahnya perkataan yang haram walaupun sedikit, maka khutbahnya batal. Ya, perkataan yang haram misalkan apa? Perkataan yang ada sumpah serapah yang haram untuk diucapkan, ya, umpatan-umpatan atau yang haram untuk diucapkan begitu ya. Maka ini sama seperti azan. Ketika azan kemudian di tengah-tengahnya mengucapkan ya perkataan yang haram seperti misalkan ketika azan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah kemudian diam sejenak kemudian gibahin orang kemudian lanjut asyhadu anna muhammad rasul, maka ini azannya batal. Demikian pula khutbah Jumatnya batal juga. Jadi khutbah Jumat sama di sini, tidak boleh ada kalam muharram di situ walaupun sedikit. Wa hiya bi ghairil arabiyyah ka qira'atin fala tasihu ila mal ajzi ghairal qira'ah. Khutbah Jumat itu tidak boleh diucapkan, ya tidak boleh diucapkan khutbah Jumat tersebut dengan selain bahasa Arab, ya tidak sah kalau tidak dengan bahasa Arab, kecuali kalau tidak mampu, kalau khutibnya tidak mampu baru boleh untuk mengucapkan dengan selain bahasa Arab. Ghairal qira'ah. Tapi kalau dia berkhutbah kemudian menyebutkan ayat, maka ayatnya ya harus dengan bahasa Arab ya kemudian terjemahkan begitu ya. Makanya yang disebutkan oleh penulis di sini. Pendapat yang lain, misalkan Syekh Utsaimin, bahkan walaupun khutibnya bisa mengucapkan dengan bahasa Arab, bisa berkhutbah dengan bahasa Arab, akan tetapi jamaahnya adalah orang-orang yang lisannya bukan bahasa Arab seperti negeri kita. Maka ya justru wajib berkhutbah dengan bahasa kaum. Kenapa? Karena tujuan khutbah adalah memberikan wasiat, memberikan wejangan, memberikan pesan, ajakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kaumnya itu pahamnya bahasa Indonesia, kemudian kita berbahasa Arab walaupun dengan ya khutbah yang menggugah dan khutbah yang sangat bagus sekali akan tapi audiens jamaah tidak akan memahami begitu ya, maka tujuan tidak akan tersampaikan. Jadi Allahu a'lam, ini pendapat yang lebih baik ya, dan sesuai dengan tujuan dari khutbah itu sendiri. Ini pendapatnya yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Wa tusannu 'ala mimbarin aw mawdhi'in 'alin. Nah, sekarang masuk pada sunnah-sunnah khutbah. Disunnahkan khutbah tersebut itu dengan dilakukan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi dari sekitarnya, tempat yang tinggi. Mengapa? Karena ini ya perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau memiliki mimbar yang dengan mimbar tersebut beliau berkhutbah. Dan bahkan yakni para ulama ijma dalam masalah ini, ya, ijma disunahkan, yakni ijma bahwa disunahkan ada mimbar di situ atau tempat yang tinggi. Kemudian wa ayyahtuba qa'iman mu'tabidan ala saifin aw asa. Disunahkan juga untuk berkhutbah sembari berdiri dan bersandar pada pedang atau tongkat. Di riwayat yang lain disebutkan qaus, busur panah. Ya. Maka ini disunnahkan karena perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mutawakkian ala asal. Ya, mutawakki yakni sembari bersandar, sembari memegang dan bersandar pada tongkat tersebut. Au qaus atau busur panah. Wa qasruhuma, ya, disunnahkan untuk mempersingkat khutbah Jumat. Karena ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna tula salati ar-rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fikhi. Ya, sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya, maka ini tanda, ya, pemahaman agamanya. Ya, maka di sini oleh karena itu disunnahkan untuk mempersingkat khutbah Jumat, ya. Akan tapi jangan terlalu singkat sampai-sampai tidak ada pesan yang tersampaikan karena terlalu singkat. Ya, ini juga tidak benar, ya. Wasaniyatu aqsar. Khutbah yang kedua disunnahkan lebih pendek daripada khutbah yang pertama. Jadi selain kedua khutbah tersebut disunnahkan singkat, selain itu khutbah yang kedua lebih singkat daripada khutbah yang pertama. Dan kemudian, ya, tentunya yakni sebagian orang khutbah sudah seperti mau, yakni satu SKS kuliah gitu, ya. 40 menit sendiri, 30 menit lebih sendiri. Maka ini tentunya, ya, tidak sesuai dengan yang disebutkan di sini. Jadi sunnahkan untuk memperpendek khutbah. Wa raf'u sawti bihima hasabat taqah. Disunnahkan juga untuk mengeraskan suaranya sesuai dengan kemampuannya. Kalau tadi syarat khutbah adalah jahr sehingga didengar oleh 40 orang. Ya, akan tapi sekarang yang dimaksud di sini adalah disunnahkan mengeraskan, lebih mengeraskan suaranya sehingga yang bisa mendengarnya lebih dari 40 orang. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Dan alhamdulillah di zaman ini ada mikrofon, mikrofon, ya. Jadi walaupun dia berbicaranya agak santai, akan tapi bisa suaranya lebih nyaring terdengar, ya. Maka ini tidak masalah. Wa du'a'u lil muslimin, disunnahkan untuk berdoa mendoakan kaum muslimin. Kenapa? Karena ini sabda, karena ini perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, ya. Wa yubahu li muayyan, boleh untuk berdoa untuk seseorang tertentu secara muayyan, secara person, secara orang tertentu begitu, ya. Seperti kasultan, kata penulis, seperti mendoakan pemimpin secara tertentu. Secara personal disebutkan misalkan namanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, taufik kepada, ya, Bapak Presiden untuk menjalankan amanahnya sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya dan seterusnya begitu, ya. Maka ini dibolehkan, ya, disunahkan untuk berdoa kepada kaum muslim dan dibolehkan untuk mendoakan pada satu orang tertentu secara khusus. Wala ba'sa yakhthuba min sahifatin, tidak mengapa untuk berkhutbah sembari membaca dari tulisan, ya, sebagaimana ketika sholat boleh untuk sembari membaca mushaf. Ya, ini mushaf dibuka di depannya, tentunya tidak boleh diletakkan di bawah, kan, tapi kemudian sembari dibuka, kemudian orang yang sholat tersebut, misalkan imam, sembari melihat mushaf tersebut, ini tidak masalah. Nah, kalau itu tidak masalah, maka demikian pula khotib yang sedang berkhutbah Jumat. Wa yahrumul kalamu wal imamu yakhthub wa huwa minhu bi haitsu yasma'u wa yubahu idza sakata bainahu wa syar'a fi du'ain. Haram untuk berbicara sementara imam sedang berkhutbah. wa huwa minhu bihaitsu yasma'u. Ya, dan ini haram bagi orang-orang yang mendengar khutbah imam tersebut, khutbah dari khatib tersebut. Jadi ketika seseorang itu ya menjadi makmum mendengarkan khutbahnya khatib, maka tidak boleh berbicara. Idza qulta li sahibik ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhthub faqad laghaut. Ya, faqad laghauta. Yani ketika engkau itu berkata kepada ya temanmu, ansit, diamlah. Yani berbicara berarti pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, maka ya faqad laghaut. Ya, engkau telah berbuat sesuatu yang sia-sia. Maka di sini kita lihat ini bagi orang yang mendengar khutib. Kalau tidak mendengar khutib, misalkan jumlah yang hadir misalkan 200 orang, 300 orang, 400 orang. Minimal supaya khutbah sah, minimal supaya khutbahnya sah, suara khutib harus minimal didengar oleh 40 orang. Nah, kita misalkan karena yang hadir sholat Jumat itu 500, 600, 700, 800 misalkan dalam satu masjid misalkan, kita jauh dari imam. Sehingga kita tidak mendengar suara imam. Misalkan ini di zaman dulu tidak ada mikrofon misalkan. Sehingga kita tidak mendengar suara imam, maka tidak masalah baginya untuk berbicara. Karena di sini ya berbicara yang diharamkan adalah ketika makmum tersebut mendengar, bisa mendengar khutbahnya imam. Akan tetapi tentunya diam lebih baik. Mengapa? Karena bisa jadi kita mengganggu orang lain, makmum di depan yang dia masih bisa mendengarkan suara khatib. Ya, na'am. Jadi dalam masalah ini tentunya ya yakni yang harus kita perhatikan, bukan berarti kita menyuruh untuk berbicara, bukan, akan tapi ya paling yang paling utama adalah tentunya jangan berbicara walaupun kita tidak mendengar khutbahnya imam, khutbahnya khatib. Akan tapi kita tetap tidak berbicara, kita tetap tenang. Tapi kalaupun misalkan ada yakni sesuatu yang harus dibicarakan, misalnya anak kecil misalkan agak ramai begitu, kemudian kita mengatakan diam, perkataan kita diam ini tidak masuk pada hadis yang tadi. Nah, hadis tadi itu dipahami oleh para ulama ketika kita bisa mendengarkan khutbahnya khatib. Wa yubahu idza sakata bainahuma aw syara'a fi du'a. Penulis berkata boleh untuk berbicara ketika khatib tersebut diam di antara dua khutbah. Nah, ketika diam di antara dua khutbah, ini berarti beliau tidak sedang berkhutbah. Berarti boleh bagi kita untuk berbicara. Aw syara'a fi du'a, atau ketika khatib tersebut memasuki, yakni mulai berdoa di akhir-akhir khutbah, biasanya berdoa, ya. Maka ketika masuki doa tersebut, itu sudah bukan rukun khutbah. Sehingga ketika berbicara, ketika makmum berbicara pada saat itu, maka tidak masalah. Ini perkataan penulis. Akan tapi tentunya tetap ya yang kita katakan yang lebih utama adalah tetap diam. Justru ketika khatib berdoa kita harus mendengarkan dan ya mengamini. Akan tapi misalkan pendapat yang dipilih oleh misalkan Syekh Sa'di, ketika khatib itu memasuki doa, maka ini tetap rangkaian khutbah. Sehingga kalau ini tetap merupakan rangkaian khutbah, ya kita tetap dikatakan bahwa kita sedang mendengarkan khutbah begitu ya, walaupun khatibnya sudah memasuki doa, bagian doa, maka berarti sama-sama tidak boleh untuk berbicara. Itu pendapat yang dipilih oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Baik, ini masih ada satu paragraf cukup panjang ya. Kan, tapi ini sudah jam 9 lewat 8. Insyaallah kita tunda saja di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Maka demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita kembalikan kepada moderator Syekh Edi.